Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah, suaranya kok lirih? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru semangat ya. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Ibu? Selamat hadir di studio JTV. Alhamdulillah Allah menemukan kita dalam suasana yang penuh dengan rahman dan rahim. Dan kepada pemirsa JTV di rumah atau dimanapun Bapak Ibu berada, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam suasana yang indah, yaitu dalam kajian Islam kita kali ini. Kita akan membahas bagaimana menjadi seorang santri yang mana bukan hanya ahli di dalam bidang agama, tetapi juga menjadi santri yang pandai untuk melakukan satu bisnis juga. Jadi kita akan membahas bagaimana kiat bisnis seorang santri. Tetapi sebelum saya menjelaskan semuanya, marilah kita akan perhatikan yaitu fragmen berikut ini. Assalamualaikum Bu Ibu. Waalaikumsalam. Berangkatnya enggak diuber kambing lho. Kambingnya hijau-hijau kayak suket. Ibu-ibu, ada yang sakit enggak? Ada. Nah, kalau ada suaminya yang sakit, ini saya punya pondok lagi usaha jual obat-obatan. Nah, nanti kalau ada yang sakit langsung aja bawa ke pondok saya. Masalahnya kalau pondok itu Bu nggih, nak ngenteni sumbangan. Sumbangan kadang enggak mesti, kadang wong ikhlas ya enggak. Ikhlas enggak? Di mana nih kalau semangan santriku mending aku usaha dewi. Total obat-obatannya enggak ibu-ibu? Ya. Nek jareku ya Mas ya, aku mending enggak usah. Bener enggak ibu-ibu? Soalnya Mas, nek samane opo iku jenenge? Aku dodolan kok ngono, mendingan aku eran kutban nang bis-bis, Mas. Kutban nang bis? Iya. Nah terus aku oleh duit akeh terus karo nyebarno agama Islam karo oleh pahala pisan, Mas. Oleh pahala, oleh duit. Iya. Carane bagi kaleng nang bis-bis. Bagi kaleng bis-bis. Oh, ngamen. Yoga. Wah, iki jenenge jual agama, Dik. Gak oleh. Sebenarnya kalau masalah ceramah ya ceramah. Loh, wis ta. Aku diarakno dodolan agama kayak ku ya. Oh. Sekampeng kok sampe melok-melok. Salah nak ngono ya karepmu, tapi sing jelas ya kata Nabi itu kita tidak boleh selama kita mampu enggak boleh ngemis. Oh, sepenting prinsipku pokoknya ngene, Mas. Sampaikanlah baru satu ayat. Benar enggak nek ngono? Ya tapi awakmu ngemis ya. Loh, gak kok, Mas. Saya ikut paham yang ngomong kaleng. Ya, ya benar. Nah, terus aku ngomong duit ke kondi, Bu. Iya, benar ya? Iya. Tapi, yang jelas dari Nabi nggak boleh itu jual agama, titik. Wis, gak bisa. Nah, menurut nggak apa-apa. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Wah, kebeneran ini ketemu Mas Rek. Iya. Ini, Mas, aku mau beli obat buat bapakku yang sakit encok, ada nggak? Bapaknya sakit encok? Iya, Mas. Ada, sampean? Saya cari madu nih buat suami saya. Buat suaminya? Iya. Kalau buat mbak berdua, ibu, pasti ada. Apa sih yang enggak buat kalian? Larang enggak, ya? Mas? Larang enggak? Ojo larang-larang, iya, Mas. Larang, ini gampang, tak potong 50%. Ini kan juga hitung-hitung sampean nyumbang pondok. Oh, iya. Tanggungannya arek-arek santri yang lagi belajar agama, gitu kan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak-mbak Kusengayu. Waalaikumsalam. Ingat, Mbak, bersedekahlah kalian. Dengan bersedekahlah, itu maka rezeki kalian akan bertambah. Loh, Mas. Mas, ini jek nom-nom ini kok ngemes, seger-buger ini kok ngemes. Gak bener loh, itu, Mas. Sampean ngarepe arek ayu ngemes. Adek ngedol hadis galang, jual agama, Mas. Gak bener, gak ada duit, gak ada duit. Mbak, bukan masalah dodolan nih. Ngopo, Mbak? Neng goreng rezeki sing halal yo. Ojo ngene carane. Yuk, saiki melo aku ae nang bunyai tak sampean iso takon usaha opo ae sing cocok gawe santri kok sampean. Nah, iku lho sing bener. Ini takon bunyai opo nyambat gawe sing cocok kanggo santri duduk ngemis kok sampean. Yo bener, Mas. Nah, enggak percaya saiki budal takon bunyai. Yo wis, Mbak. Yo. Yo budal. Yo wis, Mbak. Yo, budal yo. Kita tadi sudah menyaksikan fragmen tentang macam-macam bisnis mereka ya. Ada yang salah satu mengikuti? Ada. Ada yang bisnisnya kayak tadi. Komuko ka ono ya. Nah, ini ya. Dalam satu kehidupan seperti zaman sekarang ya, ibu-ibu sekalian, baik ibu di studio ataupun pemirsa di TV dimanapun berada, tensi ekonomi semakin tinggi. Orang semakin hari semakin bingung untuk bagaimana mendapatkan satu kehidupan yang lebih bagus. Apa orang Islam itu tidak boleh berbisnis? Boleh. Rasulullah Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu seorang pebisnis yang handal, seorang entrepreneur betul, entrepreneur sejati, pengusaha yang begitu luar biasa ya. Sebelumnya beliau selalu menjajakan yaitu dagangan daripada sedagar wanita yang kaya raya, yaitu Ibunda Siti Khadijah yang akhirnya menjadi istri beliau yang pertama itu. Maka apa yang bisa kita ambil dari kesimpulan ini? Begitu indah cara bisnisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa, Bu? Yang ada pada diri beliau adalah satu cara berbisnis yang indah. Di mana pendapat-pendapat daripada pakar berikutnya itu sudah dijalankan oleh baginda Rasul 14 abad yang lalu, maka baru-baru ini banyak mengakui ya, salah satunya yaitu Drucker. Ya, Peter Drucker itu mengakui bahwa sosok Nabi Muhammad itu membenarkan secara ilmiah bahwa bisnis yang dilakukan oleh beliau itu adalah sesuatu hal yang hebat. Apa yang hebat dalam diri beliau, Bu? Yaitu apa? Beliau mengajarkan sesuatu yang indah, di mana kiat-kiat bisnis seorang santri ya. Bagaimana seorang muslim itu dalam kajian masalah agama, dia ahli. Tetapi dalam urusan bisnis pun, dia boleh berkaca pada baginda Rasulullah. Setuju tidak nih? Wah, demam ayam anget, anget-anget gitu loh, Bu. Aduh, ayam. Tidak, Bu Samian. Iya, santai-santai, jangan tegang ya. Tegangnya nanti saja ya. Nah, ibu-ibu sekalian lihat ya, bagaimana seseorang supaya bisa sukses dalam kehidupan dunia. Banyak orang kita perhatikan sukses di dunianya, tetapi secara agamanya compang-camping. Tetapi ada satu sisi, orang itu secara agama baik sekali, tapi dalam kehidupan dunia, Masya Allah, begitu ya. Ini kalau bisa, seorang muslim itu juga, beliau juga kalau bisa itu menjalankan satu perekonomian yang mantap. Karena apa? Umat Islam, orang yang beriman itu, yang kuat itu lebih dicintai daripada orang yang lemah. Maka ingat ini, bagaimana trik-trik bisnis, kiat bisnis seorang santri supaya mendapatkan selain banyak untung, juga mendapatkan berkah. Banyak orang yang bisa beruntung besar di dalam berbisnis, tapi belum tentu barokah. Terus kenapa betul? Apanya yang betul? Belum tentu barokah. Nah, ini kiat bisnis seorang santri yang ingin saya paparkan ini adalah yang sudah dilakukan oleh baginda Rasul, mendapatkan untung, juga mendapatkan berkah. Yang pertama, ada satu kajian juga yang diikuti oleh seorang pengusaha real estate di Jawa Timur ini. Beliau kebetulan seorang santri juga. Beliau mengatakan begini dalam satu presentasinya, luar biasa hebatnya ya. Saya menjalankan ini semata-mata saya mengambil dari Al-Quran, kata beliau. Sederhana sekali kata-katanya, tetapi beliau berhasil hebat mengembangkan real estate di wilayah Jawa Timur ini. Dan begitu sederhana kata-katanya itu, begitu bersahaja, tetapi mengandung makna besar. Saya pun takjub melihat kata-kata beliau. Dan kalau kita bisa belajar dari itu, insya Allah bisnis yang kita jalankan pun semoga mendapatkan barokah Allah. Mau tahu ya? Mau tahu? Ya, yang pertama, alladzinahum salatihim khasiun. Jadi dia konsep di dalam Al-Quran ini, yaitu dia tetap menjalankan sholat. Ya Bu Mewa, orang gak bisnis juga harus sholat, begitu pasti jawabannya. Kenapa ini dipaparkan oleh beliau, seorang presenter yang hebat ini, seorang presenter yang luar biasa dalam mengembangkan usahanya? Apa hubungannya tekstual tentang perintah sholat ini, apa kalau dikaitkan dengan bisnis? Kontekstualnya adalah, hubungannya adalah, sholat itu harus bisa dilakukan dengan khosyi'un, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk dalam artian hubungan dengan bisnis yang dijalankan oleh seorang santri adalah bahwa bisnis itu memerlukan konsentrasi. Betul apa benar nih kira-kira? Mana ada di dalam sejarah kerajaan bisnis di dunia ini yang tidak dijalankan dengan konsentrasi? Tidak ada, Bu. Maka kenapa ilhamnya, ilmu ajarannya adalah salatihim khasyi'un, salat yang khusyuk. Ini adalah yang namanya wisata batin, konsentrasi. Dan ilham yang bisa didapatkan dari dunia bisnis, bahwa bisnis tidak bisa dijalankan dengan setengah hati, harus sepenuh hati. Dan dengan hati, dengan hati-hati. Jadi dijalankan dengan hati dan penuh hati. Ayah, bingung juga ya. Kalau tidak pernah sholat dengan khusyuk, mungkin orang dalam suatu masa bisa kerajaan bisnisnya besar, tapi gampang naik turun dan gampang hancur. Tetapi kalau kita bisa mengilhami sholat dengan khusyuk, di mana kekhusyukan ini adalah kekonsentrasian. Bisnis harus dijalankan dengan konsentrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, bahwa jangan melakukan sesuatu perkataan atau perbuatan yang percuma atau sia-sia. Ini diambil dengan ayat berikutnya ya. Di mana bahwa jangan segala sesuatu kita ini sering melakukan hal yang mubadir. Apa perintah ini dikaitkan dengan bisnis, Bu? Kira-kira apa? Ayo, kira-kira apa? Supaya tidak ceroboh. Iya, supaya tidak ceroboh boleh. Apalagi kira-kira? Apa ya? Apa ya? Ayo melok mikir. Iya, itu betul. Bahwa bisnis itu harus dijalankan dengan penuh efisiensi. Efektif dan efisien. Pernah dengar kalimat ini? Ya, enggak apa-apa lah. Yang pebisnis semoga ini bermanfaat. Yang belum, siapa tahu nanti bisa menjalankan bisnis. Wahai para santri-santri yang ingin berbisnis, amin ya. Bersyukur kita bisa ketemu itu, Bu, di Studio JTV ini. Maka apa? Yang kedua, jangan ceroboh di dalam menanamkan modal, di dalam penanaman waktu, kemudian dengan tenaga juga. Jangan dihambur-hamburkan. Ini memacu pada kalimat yang berdua ayat Quran ini, Al-Mu'minun ya. Saya ambil dari surat Al-Mu'minun ya. Di mana konsep ini dianjurkan bahwa kita itu harus mengadakan satu penghematan yang tinggi. Maka kalau di dalam dunia usaha, Bu, sekarang buru-buru para ilmuwan itu mengatakan dalam dunia bisnis khususnya itu ada istilah dengan POAC. Apa, Bu? POAC ya, POAC ya. P-nya itu apa? Planning. Apa itu planning? Rencana. Supaya terjadi efisiensi yang bagus, maka ini harus dijalankan dengan planning yang tepat, rencana yang indah, rencana yang bagus. Rencanakan apa yang akan Anda lakukan, belum berhenti nih, dan lakukan apa yang sudah Anda rencanakan. Jangan rencana tinggal rencana. Ya kapan bisa jalannya? Aku mau bisnis. Rencana saya mau buka warung rujak cingur misalnya ya. Boleh tidak? Ini bisnis bukan namanya? Oh itu kalau sudah itu menjadi waralaba yang hebat loh, Bu. Jangan dipandang itu segalanya itu dari yang besar. Yang besar itu dimulai dari yang kecil, Jo. Terus betul. Nah, dia saya mempunyai bisnis ini. Rencananya letaknya di sini. Tapi tinggal rencana bisa dilaksanakan. Di mana dari yang namanya POAC, planning ya. Setelah planning apa tadi? O. O-nya apa? Organizing. Jadi apa? Harus diorganisir. Siapa yang bertugas ini, nanti siapa yang melayani, nanti siapa yang ini dan itu harus ada. Orangnya yang jaga siapa, bagian masak rujak cingurnya siapa. Loh benar, Botan? Boleh yeah. Nggak direncana nih mana bisa jalan? Ada pengaturan, organizing ya. Kemudian ada A, action. Yang tadi saya katakan. A, action itu lakukan apa yang sudah Anda rencanakan. Tanpa ada perlakuan ya omong juga bohong. Punya planning gini-gini gak dilakoni itu. Ya apa? Nah kemudian yang terakhir adalah C-nya adalah control. Evaluasi. Ya udah planning dilakukan evaluasi. Planning dilakukan evaluasi. Ini yang kedua. Bisnis tanpa adanya POAC ini gak akan bisa jalan. Maka seorang santri seharusnya sudah bisa memanage, bisa mengatur tentang hal ini. Karena apa? Yang sudah biasa melakukan sesuatu hal yang berdasarkan efisiensi kok. Waktu ya harus disiplin. Makanya kalau punya waktu itu jangan ditunda-tunda. Kalau orang sudah biasa sholat tepat waktu itu biasanya kalau bisnis suka berhasil. Nah, kita bagaimana dengan kita? Sholat duhurnya setengah telu. Salat asare setengah 6. Salat maghribe setengah 7. Salat isae meh subuh. Subuhe kawanan lillahi taala. Repot. Ini kalau menjalankan bisnis juga agak susah. Karena apa? Biasa mengolor-olor waktu, tidak punya efisiensi yang tepat di dalam bisnis. Jangan dipikir orang Islam itu enggak bisa bisnis. Saya juga pelaku bisnis, Bu. Maka kalau kita bisa menjalankan ini, insyaallah bisnis kita akan bisa menjadi kerajaan bisnis yang indah. Rencanakan apa yang sudah kita lakukan, rencana, tindakan, kontrol. Rencana, tindakan, kontrol. Itu yang kedua. Konsepnya apa hubungannya dengan Al-Quran? Itu sebetulnya menggali dari Al-Quran semua. Tapi anehnya, wong Islam dewe kok gagal usaha. Karena apa? Sebatas pengetahuan. Nggak menggali Quran itu secara dalam. Tetapi asal sedikit ayat itu dilakukan benar, Bu. Panjenengan bisa memperoleh betul-betul itu intisari dalam Al-Quran itu. Yang ketiga. Waladina hum li zakati fa'ilun. Maka apa? Zakat. Konsep zakat. Perintah zakat ini bukan sekedar apa, Bu? Kenapa seorang pengusaha diwajibkan untuk mengeluarkan zakat diambil dari bersihnya penghasilan satu tahun, betul? Ya, panjenengan siapa yang punya usaha? Dizakati juga. Zakatnya berapa persen, Bu? Dari berapa? Dari mana? Dari penghasilan selama satu tahun. Berarti harus ada pembukuan yang jelas. Supaya apa? Kita tahu zakat kita berapa. Saya enggak tahu jatuh entek moro-moro lho. Entek modalin, entek barang. Ini bisnis apa dolanan gitu ya. Maka dengan zakat satu, Allah sudah menjanjikan satu hal yang berlimpah ruah kalau kita menjalankan kiat bisnis ini dengan betul. Maka seorang pengusaha dimanapun berada, Bapak Ibu sekalian, zakatono hasil usahamu. Selain konteks zakat ini, apa hubungannya dengan usaha kita? Zakat selain untuk membersihkan harta adalah untuk apa, Bu? Yaitu apa? Sudah, tadi membersihkan harta. Selain itu adalah zakat dalam konteks usaha itu mengajarkan, menghindarkan kesenjangan sosial yang akhirnya menyebabkan kecemburuan sosial. Meratakan hasil daripada usaha itu dengan cara apa? Gaji karyawannya jangan terlalu jomplang. Antara pimpinan dengan staf, antara staf dengan karyawan, antara karyawan satu dengan yang lain. Itu jangan terlalu menyolok. Jangan terlalu jomplang, supaya tidak timbul eker-ekeran antara karyawan kita. Sadar ya, Bu? Selain untuk membersihkan harta yang memang ada janji Allah berlipat ganda, harta itu kalau dizakati, ini dalam satu konteks usaha yang kita harus pelajari, di mana zakat itu berfungsi juga untuk kesejahteraan pegawai dan karyawan dari pengusaha itu sendiri. Yang ke? Empat. Kira-kira apa? Loh iya sudah itu zakat itu yang ketiga, maksud saya yang keempat. Ayo apa kira-kira? Setelah zakat apa, Bu? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim. Ayo, ra'un. Yaitu apa? Bukan menepati janji alias amanah. Banyak pengusaha-pengusaha yang gagal hanya karena enteng mulut, tidak mau menepati janji dalam usahanya. Bo enak temen nek ngomong yo. Eh gampang. Ngono apa-apa digampang nih. Oh iki ngene-ngene. Oh gampang. Nanti urusan belakang jangan sekali-kali ya. Segalanya dalam satu hal yang kiranya ini perlu catat hitam di atas putih. Komitmen dengan sebuah perjanjian. Kalau misalnya janjian, oh ya besok pembayarannya tak bayar tanggal sekian. Oh, jom leset terus, Bu. Mek bondo mangap, mangap maaf. Mek bondo maaf, tok. Jangan. Maka inilah kepercayaan seseorang diuji. Dan baginda Rasulullah sudah mencontohkan bisnis yang indah. Jadi apa? Kepercayaan. Tidak memalsukan produk. Kemudian tidak membohongi pembeli. Kemudian tidak curang. Apa itu curang? Iya. Ya curang bukan hanya mengurangi timbangan aja, Bu. Memasukkan produk juga enggak jujur dan sebagainya. Padahal apa? Ada satu kalimat ya, yang namanya tadi saya katakan Peter Drucker ya, seorang ahli bisnis internasional, pakar bisnis itu mengatakan begini, Bu. Ojo urasa dicatat ya. Kita tuh angel kata-kata nih soalnya ya. There is only one valid definition of business pressure to create a customer. Angel ya, Bu. Rasa dicatat makanya ya. Tunggak no baik ya. Tak baleni ya. Lek kepingin nyatet ya. There is only one valid definition business ya of business pressure to create a customer. Ini yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Tidak ada sesuatu yang dianggap sah dalam satu bisnis, valid keadaannya definisi satu bisnis, kecuali apa adalah untuk menggiring customer supaya berlangganan kepada kita. Lersobatan. Oh, kita sembrono kadang-kadang bisnis laris titi, panganannya dicampuri sing gak enak gak enak. Dasar rujak cingur, maune cingure akeh dikurangi telu loh. Kadang-kadang ini loh yang mengurangi kepercayaan customer kepada kita. Langganan kita akhirnya juga berpikir, wah ojo tuku ning kono. Itu yang rujak cingur. Engko sing dodol daging ning gone pasar. Halo. Tuku sak kilo. Loh, bareng ditimbang teko omah kok meklung polung on. Curam. Sudah diancam oleh Gusti Allah. Mereka mengira orang-orang yang berbuat curang itu dikiranya untung besar. Tapi saya katakan ya kepada saudara-saudaraku yang melakukan bisnis, jangan sekali-kali berbuat curang. Karena apa? Anda tidak akan pernah bisa untung besar, tetapi buntung besar. Iya, betul apa betul? Maka jangan pernah sekali-kali memalsukan segala sesuatu, membohongi customer atau curang dalam menakar timbangan. Wailu lil mutaffifin ya. Allah mengancam orang-orang yang curang. Harta itu tidak akan pernah barokah, Bu. Batinnya titik kayak baginda Rasulullah itu, Bu, sampai-sampai kepada customer itu benar-benar real. Nyata. Fair, jujur. Iki aku kulakku sakmene. Dan ini keadaan barangnya kayak gini. Keuntungan yang saya inginkan itu sekian. Monggo, panjenengan bagaimana? Kemudian apa? Melalui sebuah negosiasi, akhirnya terjadi satu transaksi yang indah antara Rasulullah dengan pembeli-pembelinya. Maka apa yang terjadi, Bu? Suka sama suka. Like and like. Kalau orang Tionghoa mengatakan cifan gen cifan. Begitu ya. Jadi suka. Pembeli suka kepada penjual. Penjual juga suka karena dapat untung dan sama-sama barokah. Kepingin buatan bisnis yang begitu? Nah, yang kelima. Seorang pebisnis, baik laki atau wanita, jangan pernah yaitu mengadakan penyimpangan seksual. Apa hubungannya Bu Mewa karo bisnis? Anda tidak akan pernah mengira ya. Maka tadi saya mendapatkan ilmu guru besar dari seorang pakar real estate di Jawa Timur ini yang begitu besarnya pengusaha ini berkembang. Apa yang terjadi, Bu? Beliau mengatakan kepada para laki-laki terutama, ini supaya tidak dapatkan azab. Ini musibah udah turun kayak begini, kagak sadar-sadar melakukan maksiat penyimpangan seksualitas terus-menerus. Ini kan zamannya lagi penyakit berbagai, penyakit meladarela ya toh, Bu. Ada yang namanya flu burung, makanya bapak-bapak yang di rumah jaga supaya miliknya tidak kena flu begitu. Nah, ini penyimpangan seksual. Sudah banyak sejarah membuktikan bahwa di sini apa? Sejarah pengusaha-pengusaha hebat yang luar biasa yang akhirnya harus hancur. Karena apa? Yang dijadikan negosiasi itu adalah wanita-wanita cantik yang berhati jalang. Maka ini tidak akan bisa untuk meluruskan suksesnya bisnis kita dengan mengadakan penyimpangan seksualitas. Ada untuk meluruskan bisnisnya, menyediakan wanita-wanita jalang yang begitu cantik, walaupun cantik tapi jalang itu, untuk negosiasi bisnisnya. Betul atau benar? Maka hindari itu semua. Dan yang terakhir, Bu, kiat bisnisnya itu, kalau mau sukses besar, tidak ada jalan lain selain dengan lima hal tadi. Ayo, apa lima hal tadi? Satu, salat yang khusyuk. Dua, jangan melakukan satu tindakan yang sia-sia. Harus efisien, efektif dan efisien. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, amanah. itu kalau kita bisa jalankan dengan bisnis. Kemudian lima, menghindari perzinaan atau penyimpangan seks. Ya, dan terakhir, tirakatono bu bisnisnya. Siangnya bekerja dengan banting tulang, malamnya bermunajat kepada Allah sebagai doa kita kepada Allah bahwa semuanya itu berasal dari Allah. Bisa dipahami nih? Nah, saya ini panjenengan tangkel tentang kiat bisnis seorang santri ini. Bisa dipahami ini tadi? Insyaallah. Bisa ya? Betul-betul bisa jalan ya? Semoga kula panjenengan sedoyo sama-sama berdoa, semoga usaha panjenengan juga ibu-ibu, bapak-bapak di rumah bisa mendapatkan untung besar, sukses dan barokah. Amin. Monggo, siapa yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan penjelasan dari Ibu Nyai bahwa kita mencontoh cara berbisnis Rasulullah. Iya, Bu. Apakah kiranya pada zaman sekarang itu masih bisa kita bilang kalau ini terus terang aja kualitasnya begini, ini ada cacatnya gini, terus saya ambil untuk ini, apa dalam masa sekarang ini masih bisa diterapkan kayak begitu, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya bisa. Bisa, Bu. Bisa. Asal kita mau, jawabannya bukan bisa atau enggak, bukan mampu atau enggak, tetapi mau enggak kita ngejalaninya. Loh, betul, bukan mampu atau tidak. Saya berdagang ya, Bu. Saya tuh saya kasih tahu Ibu, kulaannya saya segini, tapi enggak boleh bohong lo ya. Dan saya jual begini. Anda mau? Jalan. Enggak mau? Ditawar ya, kalau kita mau kasih ya monggo. Kalau enggak ya enggak boleh ya enggak apa-apa. Tapi yang jelas kita harus jujur. Kualitasnya seperti ini. Tapi betul-betul jangan palsukan kualitas. Saya ini juga pedagang, Bu. Saya itu juga pebisnis. Tapi saya selalu mengatakan harga pokoknya sekian. Dan saya berusaha untuk mengacu pada Rasulullah. Ya, untung. Apakah untung kalau banyak itu mesti barokah? Bagi saya tidak. Karena yang saya cari apa? Barokahnya itu loh yang penting. Ya kalau ngomong mau, ya asal kita mau bisa. Tapi kalau sudah gak mau itu masih diomongin bisa, ya gak bisa aja jawabannya. Loh, betul tidak? Bisa, Bu, diterapkan zaman sekarang. Pengusaha-pengusaha yang jujur seperti pengusaha real estate yang saya katakan tadi, barokah buktinya. Dan dia ya betul-betul menjalankan syariat daripada Al-Qur'an yang dijalankan. Itu tadi yang saya baca semuanya itu dari surat Al-Mu'minun. Nanti Ibu baca ayat 1 sampai 11. Kalau mau jalankan kiat bisnis seperti itu, barokah. Untung mungkin ya biasa-biasa, tetapi barokahnya itu loh, Bu. Kenapa? Karena kita rezeki itu jangan dipikir hanya duit loh, Bu. Itu berarti pengertian Ibu kalau demikian hanya berpikir duit. Rezeki itu bukan hanya duit. Karena sempitnya pemahaman kita tentang rezeki, maka kita juga sering sempit dapat rezekinya. Ayo, terus button. Sempit, sering sempit. Kesehatan, itu barokah. Ketentraman rumah tangga, itu barokah. Keuntungan yang berupa uang, itu juga penting. Loh, betul tidak? Barokah harus. Asal apa? Ladang bisnisnya jangan bisnis haram. Jadi ini gini. Wah, sing haram ya susah kan golek sing halal. Ya karepmu lek gak gelem. Loh, betul button? Ya, ladang bisnisnya harus tetap halal, bukan riba, bukan menjual beli wanita, bukan menjual beli narkoba atau barang-barang haram. Oke? Bisa asal mau, Bu, jawabannya. Pokoknya kalau kita misalnya ini, Bu, punyai apa namanya? Enggak bilang kulaannya segini misalnya, kita ambil 25 langsung aja kita jual 35 ya, kan enggak dosa toh? Enggak dosa. Berarti itu halal. Halal loh ya, apa perdagangan itu halal. Halal. Wa halallahu bai'a wa harama riba, yang haram itu riba, Bu. Kalau dagang itu halal, men. Oke? Okay? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nyai yang saya hormati, saya mau bertanya Ibu Nyai. Saya juga ya orang dibilang bisnis, tapi bisnis kecil-kecilan. Oh, Bu, yang kecil itu bakal gede loh, Bu. Bagaimana itu caranya, Nyai, mengenai antara bisnis dengan ibadah tadi? Umpamanya saya bisnis dalam perjalanan yang mana saya selalu sibuk dengan pekerjaan, karena ya juga saya ingat dengan bekerjalah kalian untuk mencari dunia seakan-akan kita itu akan selamanya. Hidup selamanya, tapi juga ingat bekerjalah untuk akhirat seakan-akan kita mati besok, kan begitu Bu Nyai? Betul. Jadi umpamanya seperti sekarang ini, Bu Nyai tadi mengatakan supaya menyontoh Rasul kita, kan gitu. Bagaimana menyikapi dengan tayangan-tayangan religi yang di TV sekarang ini, terutama yang berupa sinetron, ya Nyai, yang mengarah kepada syirik. Betul. Kepada syirik. Sebab itu kan dapat dikatakan tayangan-tayangan yang mengenai keagamaan, kan begitu. Ya. Ternyata yang ditayangkan adalah ya termasuk seperti ustadz-ustadz sekarang. Ustadz sekarang terlalu banyak, bukan Nyai berarti, bukan Nyai ya. Ustadz sekarang ini kan hanya over acting. Jadi belum mengarah kepada tujuannya. Terus sepertinya mengajari kita ke arah syirik. Misalnya tayangan-tayangan seperti perdukunan yang sangat marak kan, itu kan juga dibuat bisnis juga. Pertayangan seperti Mak Lampir itu kan juga mengarah ke syirik. Bagaimana menurut Nyai dalam menyikapi hal ini? Terima kasih. Terima kasih kembali Ibu. Ya, tepuk tangan dong ya untuk pertanyaannya. Bagus sekali ya. Ya, bagus Ibu. Ini satu pertanyaan yang sangat indah ya. Hari ini kita memang sudah disuguhkan satu tayangan-tayangan yang begitu kompleks ya. Sekarang begini Bu, kita jangan menyalahkan TV-nya Bu. Ya, ya makanya begini ya. Baik, bagaimana kita menyikapinya? Jadi gini, kita berpikir positif saja. Jangan pernah seudon dalam cara berpikir. Positive thinking. Sebetulnya kalau kita bisa menyikapi secara dewasa tentang sinetron religi, memang ada plus minusnya. Itu menurut pandangan saya pribadi ya. Ya kita ambil yang plusnya saja. Yang minus jangan pakai. Yang bagus kita pakai, yang jelek kita gak usah pakai. Jadi kita gak perlu langsung memvonis ustadz-ustadz atau memvonis siapa-siapa. Jadi kitanya nanti jadi suudzon kepada orang lain ya. Yang terpenting apa? Menyikapinya harus secara dengan akal sehat dan kedewasaan. Kita tidak bisa menghakimi ya Ibu. Dimanapun kita ini tidak berhak menghakimi. Ya mungkin insya Allah ya Bu. Saya rasa juga tidak ada niat para ustadz itu untuk overacting. Insya Allah loh ya. Tapi dia ingin menyuguhkan satu teladan. Tapi ya itu lagi. Makanya kalau ada unsur yang negatif, seseorang yang bijaksana, walaupun ada di dalamnya negatif, dia akan mencari unsur positifnya. Mari kita, yang penting apa? Ketika anak-anak kita nonton, kita harus ada di sampingnya, Ibu. Supaya tidak salah kaprah, begitu ya. Memang Ibu tidak salah, Ibu katakan demikian. Tapi yuk kita jangan menyalahkan siapa-siapa, karena apa? Itu termasuk tantangan zaman, Bu. Dan zaman Rasulullah pun ada tantangan. Zaman sekarang tantangannya berbeda-beda. Setiap makhluk, setiap umat itu ada tantangan yang berbeda-beda. Sekarang itu memang setannya juga, setannya pinter informatika, canggih. Jadi melalui media elektronika yang berupa sinema elektron atau sinetron, nah itu disuguhkan. Sebetulnya permulaannya mungkin bagus, tapi kalau ada pemelencengan saya yakin ya itu yang namanya negatif jangan ambil ya Bu ya. Itu saja sikap kita saya. Jadi supaya kita tidak ini ya. Kalau memang serasa itu jelek, oh maksudnya percontohan sinetron perdukunan itu apa? Supaya kita enggak niru, maksudnya kan gitu. Orang yang cari pesugihan itu akibatnya begini, begitu kan. Tapi kadang-kadang memang overacting itu betul. Kadang-kadang ada orang yang sudah meninggal balas dendam, itu mana bisa? Orang bingung ngurusin ininya sendiri bagaimana bisa balas dendam, begitu kan? Betul tidak? Ini yang mungkin Ibu katakan betul. Tapi ya itu kita harus membimbing anak kita ya Bu ya. Bagus sekali pertanyaannya. Tolong yang kesatu dijawab Nyai. Yang tadi antara. Oh ini yang kedua ya yang saya jawab. Iya yang kedua itu. Tadi kan masalah ibadah sholat. Ya ya ya ya. Saya ingat Bu. Waktu bagaimana. Baik ya. Maksudnya begini fleksibel ya Bu. Tidak harus oh ini dagang. Oh ini. Bisa dijalankan sambil lalu. Maksudnya ada. Kita pada saat mendengar adzan ya pray tutup. Ayah neng Mekah kalau Bu, lo panjenengan neng Mekah ya, kerumah adan Allah Akbar. Oh aku melayu, telat arba'in. Alah neng kene kerumah adan datang. Piyo waktu rame datang adan ne lo. Ini yang tidak boleh. Dahulukan ibadah jelas. Jadi kalau sudah azan ya tutupan warunge. Wah ning kene lho ayo opo Bu wayahe azan dhuwur wayahe wong mangan apa nih rujak cingurku gak paham. Nah ini ya, ya itulah ya, mungkin ada gantian di sip atau bagaimana, tetap Bu dalam rangka kita harus bisa membedakan ibadah sangat penting karena itu misi akhirat jangka panjang. Dunia kita jangan ngomong nggak penting, penting dunia itu untuk bisa menggapai akhirat itu jalannya dunia, harus bisa untuk mengolah bagaimana perekonomian kita supaya mendapatkan taraf hidup yang lebih bagus. Karena ya tadi dikatakan kan Rasulullah itu tidak suka orang itu mengemis-ngemis, harus punya karya atau usaha begitu. Tetap harus Bu jalan, ibadah juga jalan, uang bekerja itu juga termasuk ibadah. Kita sikapi ini dengan manis. Semoga jawaban saya ini bisa dipahami. Insya Allah semoga kita menjadi seorang santri yang paham dalam segala bidang. Amin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembahyang bagi muslimin.